بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ولكن عزكم الله، الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kemudahan kepada kita untuk kembali bertemu di masjid ini, di ma'had ini, tempat ini, setelah cukup lama majlis yang semacam ini belum bisa diadakan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa bertemu, melanjutkan kembali pembahasan-pembahasan kajian-kajian kita tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qanabdina azzakumullah. Di antara keindahan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Islam itu memberikan bimbingan-bimbingan dari sekup yang paling kecil hingga sekup yang paling besar. Dengan bimbingan yang tepat, dengan bimbingan yang benar, secara menyeluruh, sesuatu yang tidak ada pada agama-agama lain. Alhamdulillah, Islam memberikan bimbingan-bimbingan, ajaran-ajaran tersebut yang paling kecil, yaitu individu-individu insan. Islam membawakan sekian banyak ajaran-ajaran, bimbingan-bimbingan, syariat, yang itu semua berkaitan tentang kepribadian masing-masing orang. Islam juga memberikan bimbingan, memberikan ajaran pada sekup yang lebih luas, yaitu pada rumah tangga seseorang, antara dia dengan pihak ketua yang paling dekat dengan dirinya, yaitu istrinya. Islam juga memberikan bimbingan-bimbingan, ajaran-ajaran, aturan-aturan para sekup yang lebih luas lagi, ketika dia sudah memiliki anak, dia, istrinya, anak-anaknya. Lebih luas lagi terkait dengan keluarganya dia, dia dengan orang tuanya, orang tua dengan anak-anaknya, dia dengan family-family yang lain, antara family. Lebih luas lagi, Islam juga memberikan bimbingan-bimbingan, ajaran-ajaran para sekup yang lebih luas, tetangga kanan, tetangga kiri. Lebih luas lagi kaum muslimin secara umum, masyarakat secara umum. dan lebih luas daripada itu, meliputi dan mencakup semua bangsa manusia dan semua bangsa jin. Itu semuanya para hukum Islam memiliki aturan. Islam memiliki bimbingan, memiliki ajaran-ajaran yang tepat, yang benar, menyeluruh, yang membawa kebahagiaan mereka dunia akhirat bagi mereka-mereka yang betul-betul mau melaksanakannya dengan baik dan benar. Ini sesuatu yang dipahami. Itulah makna ayat Allah Taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam deena." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan sanakuriba Islam sebagai agama kalian. Islam sempurna. Islam menyeluruh. Dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Dari yang cukupnya sempit sampai yang paling luas. Dalam semua aspek kehidupan. Dari mulai masalah akidah sampai masalah keseharian. Kemudian orang bin Azzaqullah. Islam sebagai upaya untuk menyampaikan bimbingan-bimbingan tadi, ajaran-ajaran tadi, supaya sampai kepada semua lapisan masing-masing insan, dari sekup yang paling sempit sampai yang paling besar tadi. Dalam Islam ada perantara-perantaranya. Ada orang-orang tertentu yang secara Islam, secara syar'i ditunjuk sebagai pihak yang menyampaikannya. Maka dalam Islam kita mengenal adanya para anbiya wal mursalin. Para nabi-nabi, para rasul-rasul dari mulai semenjak yang pertama sampai yang terakhir. Sebagai Rasulullah, utusan-utusan Allah. Yang bertugas untuk menyampaikan bimbingan-bimbingan Islam tadi, bimbingan-bimbingan Allah tadi, supaya sampai kepada